aja tresno sing ning jero dada, ora iso bakal pak lalekno. Gede rasa ati kula pantas tak juangno, kepacot nyemplung ati tekan dada. Sungkem kula kali tunggu tak panjat no, jodoh mesti Gusti berkahi. Yowis kendali biar aku saiki karo tak esok. Berkahi.